Oke, saudaraku, bareng bersama SNP Indonesia, all artisnya, Ju Palapa. Thank you. Abah. Nyawer dong. Bapak Sekdes OB, terima kasih luar biasa. Iko ngajaki pisah sa temane isun salah barat. Welas ring nyati wis ring rono liyo sulung tas sulung Iko abuo. Bapak Bagela salam satu dari salam lima jari, terima kasih.